Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Ayah. Godan. Nahwu sa'ukrimuka godan insya'allahu. Wahuwa ismun li yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi anta fihi. Asabi' atamatan. Nahwu ji'tuka atamatan. Au atamata al-jumu'ati. Wahia bifathit ta'i al-ula. Al-aw al-ula. Sa salisul sulusul layli al-awwalu. Asamin sabahan. Nahwu kharajatu minal baiti sabahan. Au sabaha as-sabti. Wahuwa awalun nahari. At-tasi' masaan. Nahwu dhakartu darsi masaan. Au masa'a al-jumu'ati. Wahuwa min zawari syamsi ila nisfil layli. Al-ashir abadan. Nahwu la tashabi al-ashrara abadan. Au abadad dahri. Au abadal abidina. Wahuwa az-zamanul mustaqbali. Az-zamanul mustaqbalu alladhi la nihayatan lahu. La nihayata. La nihayata lahu. Ahada ashar amadan. Nahwu la ukallimu zaidan amadan. Au amadad dahri. Au amadal amini amidina. Wahuwa zarfun lizamanin mustaqbalin. Lizamanin mustaqbalin. Gak panjang. Lizamanin mustaqbalin. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Masih lanjutan dari zaraf, ya, atau maf'ul fi, yaitu zaraf zaman. Setelah kemarin al-yawm, al-laylah, gudwatan, bukratan, saharan. Nah, berikutnya ghadan. Ya, ghadan contohnya sa'ukrima ghadan, sa'ukrimuka ghadan, saya akan muliakan kau besok insyaallah. Nah, ghadan itu ismun lil yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi anta fihi. Ya, nama untuk sebuah hari, ya, setelah hari Anda yang Anda berada pada hari ini. Berarti besok. Ya. Baik. Berikutnya atamah. Jituka atamatan atau atamatal jumu'ah dengan difathahkan tak yang ula, yang pertama atamah, dia adalah sulusul lail al-awwal, sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertama. Ya, misalkan malam itu ada 10 jam ya, misalkan malam 10 jam misal ya, misalkan malam, malam itu biasa berapa jam sih? 10 ya. Ya, misalkan terbenamnya matahari itu awal malam jam 6. Ya. Terbitnya fajar jam 5, 11 jam gitu. Berarti tengah malam itu kapan? Tengah malam kapan? Jam 10.30 ya? Nah, itu dari 11 11 jam kan, dari jam 6 sampai jam 5 dibagi 3. Dibagi 3 jadi berapa tuh? 11 bagi 3 berapa? Hah? Berapa? 3,5. Benar. Tapi nah, berarti jam 10 kurang, jam 10 malam kurang, itu namanya sepertiga malam yang pertama. Itulah atamah. Ya, sepertiga malam yang pertama itulah ataman, apa namanya? Atamah. Taibar kalau. Nah, sobahan. Sobahan kharajtu minal baiti sobahan atau sobah as-sabti. Lihat dia kharajtu fi'il fa'il minal baiti jar majrur muta'alliq dengan kharajtu sabahan maf'ul fi atau darab zaman. Atau boleh diidhofahkan sabah as-sabti wa huwa awwalun nahar, di awal siang pagi. Ya. Masaan, contohnya zakartu darsi masaan. Saya mau mudzakarah pelajaranku masaan. Zakartu darsi fi'il fa'il maf'ul masaan maf'ul fi darab zaman atau masal jumu'ah. Ya. Wa huwa min zawali syams, masa itu dimulai dari tergelincirnya matahari ila nisfil lail, sampai tengah malam itu masa namanya. Ya. Jadi kalau antum zikir amsayna ala fitratil Islam, ya. Itu zikir-zikir yang kayak tadi, zikir petang, itu boleh dimulai masa. Di waktu masa ya berarti dari sebelum asar sampai setelah maghrib juga masih masa. Ya, ana belum zikir petang nih. Wah, udah habis deh waktunya. Padahal baru lepas maghrib. Bisa dipahami sini enggak? Baik. Ya, berarti boleh nyicil kan? Nah, zikir sorenya itu ba'da zuhur, ya. Misalkan dia baca ayat kursi dulu 3 kul dulu, 3 kali. Nah, istighfarnya dulu 100 kali. Nanti habis asar, sesempatnya dia habis maghrib sempurnakan, habis isya yang kurang-kurang lapang waktunya zikir petangnya, nggak ada alasan. Belum hafal zikir petang, musibah itu. Saya barakallahu fiik. Kalau santri ya musibah, kalau orang awam oke lah pakai buku ya. Nah, kalau udah talib nggak hafal, nah itu muskilah itu. Ya. Kalau nggak hafal sekarang ya beli bukunya Hisnul Muslim itu kayak dibaca tuh tiap pagi sore seminggu insya Allah hafal. Ya muslim ya, ya nggak udah hafal belum? Nah lanjut lagi. Abadan nahu la tashabil asrara abada. Jangan kau berteman dengan orang-orang yang buruk ya selama-lamanya. Atau abadad dahri atau abadal abidina. Abada. Lanya lanahiyah tashab fil mudhari majzum bila nahiyah. Fa'ilu domir mustatir wujuban takdiru anta asrara maf'ul bih abada dharab. Wa huwa az-zamanu al-mustaqbal, dia adalah waktu yang mendatang alladzi la nihayata lahu, yang enggak ada ujungnya, enggak ada endingnya selama-lamanya. Amadan sama ini juga ya, la ukallimu zaidan amadan atau amada dahar. La nahya la lanya la nafiyah ukallimu fil mudhari zaidan maf'ul bi amada dharab atau amadad dahar kalau diidhofahkan atau amadal amidin wa huwa dzarfun li zamanin mustaqbalin. Ya. Nah ini bedanya sama abada apa? Kalau abada yang la nihayata lahu. Kalau dia mungkin masih ada nihayahnya. Ya. Saya enggak akan berbicara pada Zaid. Ya mungkin dia akan bicara sama Zaid nanti. Ya, kode maaf-maafan. Hinan nahu qara'tu hinan. Korok tuhinan, saya membaca pada suatu hari. Hina kudumi Zaidin, korok tu fil fa'il hinan dorok. Ketika datangnya Zaid, ismun nizamanin mubhamin. Dia adalah nama untuk suatu zaman waktu yang mubham, yang masih gak jelas. Ya, baik. Berikutnya Hanif, baca Hanif. Syahron. Aman. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala as-salisu asyaru aman nahwu as-salisu asyaru. Kok as-salisu? Lima bani al-alfat salasata asyaru. Salasata asyaru aman nahwu i'tarabtu aman أو عام الحج أو العام الأول وهو مرادف للسنة مرادفون وهو مرادف للسنة سنة apa buat من سنة لسنة ومرادف مرادف للسنة وهو 12 شهرا terus شهرا الأربعة عشر شهرا نحو صمت شهرا أو شهر رمضان أو الشهر الأول من السنة وهو 30 يوما أو تسعة وعشرون يوما الخامسة عشر أسبوعا نحو تطوعت أسبوعا أو الأسبوع الأول من شهر ذي الحج ذي الحجة وهو سبعة أيام أولها الأحد أولها الخبر itu أحد وآخرها السبت كما أفاده ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقيل أوله السبت وآخره الجمعة قال الأهدل ويقال سبت تسمية له باسم أول أيامه على الأصح ويقال له جمعة تسمية له بآخر أيامه انتهى السادسة عشر ساعة نحو انتظرتك ساعة وهي تطلق عند العرب على الزمان المبهم نعم عمان نحو اقتربت عمان اقتربت في الفاعل عمان ضرب saya pindah ke luar negeri selama setahun atau amal haji atau amal awal ya boleh diidhofahkan bahkan boleh diberi na'at wa huwa muradifun di sana dia adalah muradif apa arti muradif sinonim dari setahun yaitu 12 bulan syahron contoh sumtu syahron sumtu fi'il fa'il syahron dzara ingat ya amilnya adalah fi'ilnya ya fi'il yang disebutkan atau boleh juga jawaz hadaf atau wajibul hadaf kayak kemarin yang disebutkan atau syahr ramadhana diidhofahkan atau syahrul awal dikasih na'at minas sanah wa salasun yauman ya salasuna yauman dia 30 hari autis atun wa isruna yauman 30 atau 29 hari ya usbu'an ya usbu'an sepekan tatawwa'tu usbu'an tatawwa'tu fi'il fa'il usbu'an dzarab ya al-awil usbu' atau usbu' al-usbu' al-awwal min syahri dzulhijjah nah usbu' itu sabatu ayamin 7 hari awaluha al-ahad awalnya hari ahad wa akhiruha as-sabtu ini sebagaimana disebutkan ini oleh Ibnu Katsir dalam tafsir firman Allah inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan wakila ada yang mengatakan awaluhu as-sabtu apa satu pekan itu awalnya Sabtu akhirnya adalah Jumat qalal ahdal ahdal ini penulis kitab kawakib ad-duriyah syarah dari mutamimah wa qal sabtun tasmiyatun bismi awwali ayyamihi alal asahhi. Sabtu itu penamaan untuk ya awal hari dari hari-hari sepekan itu menurut pendapat yang paling sahih. Nah, dikatakan juga di situ Jumat dia adalah penamaan untuk sebuah hari dari akhir hari-hari satu hari-hari pekan. Jumat. Nah, berikutnya sa'atan. Nahu intadartuka sa'atan. Intadartuka fi'il fa'il maf'ul sa'atan. Ya, dharat maf'ul fi. Wa hiya tutlaqu 'indal Arab 'ala zamanil mubhami. Dan disebutkan secara mutlak ini oleh orang-orang Arab sa'ah ini untuk sebuah zaman waktu yang mubham. Ya, yang belum jelas, yang enggak jelas. Tapi barakallahu fiik. Naam. Berarti selesai dzaraf zaman, kita sekarang masuk ke dzaraf makan. Qala wa dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bi taqdiri fi nahu amama wa khalfa wa quddama wa ra'a wa wara'a wa fawqa wa tahta wa 'inda wa ma'a wa iza'a wa hidaa'a wa tilka wa hadhihi salasatu ma'naha wahidun wa samma wa huna. Nah, dzarab makan dia adalah nama tempat mansub takdirnya sama fi ya amama di depan, khalfa belakang, kudam sama depan, waroa di depan, tapi waroa juga bisa di belakang, di belakang tapi juga bisa di depan, umumnya di belakang, tahta bawah, inda di sisi, di samping, ma'a bersama ya, iza'a hida'a tilqa itu maknanya sama. Hadhihi thalasah maknaha wahidun, tiga ini ya, hida'a koriban dekat gitu, tilqa sama dekat ya, taib, iza'a sama, kemudian apalagi sama, sama maknanya hunaka di sana, huna di sini, taib ya. Baca syarahnya di sini. Ya. Fadal Sadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala qauluhu ismul makani kharaja bihi ismuz zamani wa qauluhu al mansubu kharaja bihi al marfu'u wal majruru wal nahwu a'jabani makanu zaidin wa jalastu fi makani zaidin fala yuqalu lahumā dharfu dharfun istilahan. Baik, perhatikan ya, dia isim makan, maka di sini bukan isim zaman, mansub, maka keluar di sini walaupun dia isim makan yang bukan mansub, marfu atau majrur. A'jabani makanu zaidin, makan ya isim makan, namun kenapa kita tidak katakan dia sebagai dharf, karena dia man marfu sebagai fa'il dari a'jabani. Ya, ke tempat di si Zaid mengagumkanku. Jalastu fi makani Zaidin. Makani juga demikian, kita tidak katakan dzaraf. Ya, atau maf'ul fi. Ya. Kita katakan dia majrurun walaupun dia isim makan. Kenapa? Karena dia majrur dengan fi. Maka tidak dikatakan dzaraf secara istilah. Namun dzaraf secara lugah baru iya. Terus lanjut. Wan nasibu lahu al-fi'lu aw shabbahu aw shibhuhu. Aw shibhuhu. Ah, berarti yang menasabkannya fi'il atau shibahnya. Ya, bisa isim fa'il gitu kan. Ah. Kalau kemarin kan isim fa'il ya. Ya. Fi'ilnya berarti kalau dikatakan ya, kumtu amamaka. Maka amil yang menasabkan amama adalah fi'il. Koma. Jadi kumtu. Terus lanjut. Madhkuran kana au mahdufan. Kama taqaddama fi dharfi zamani faqis alaihi. Taib. Ah, sebagai juga nanti amilnya itu ya, madhkuran disebutkan atau mahdufan. Ya, tidak disebutkan. Kalau madhkuran, ya tadi. Kumtu amama Zaidin. Ya. Atau mahdhuf. Mahdhuf ini ada yang jawazul hadaf, Ya, ada juga nanti yang dia ya wujubul hadaf. Ya, jawazul hadaf, ada juga yang nanti wujubul hadaf. Baik, sebagaimana di pembahasan apa? Dharab zaman. Nah, dharab zaman. Ya. Misalkan yang jawazul hadaf, kan kalau di dharab zaman ini jawaz, jawazul hadaf. Antum katakan mata satu safir, antum katakan yaumal khamis. Berarti takdirnya jelas. Ya, sa usafiru yaumal khamis. Nah. Ya. Baik. Nah, kalau yang wujubul hadaf idza waqa'a adzaraf khabaran, ya. Gitu. Kalau dia terletak sebagai khabar. Ya. Kalau di dharab zaman al-qitalu al-yauma, takdirnya nanti mustaqirun al-yauma, sama begitu juga. Dharab makan. Ya. Zaidun indaka. Ya, Zaidun indaka. Nah. Zaidun indaka. Zaidun ma'aka. Baik. Berarti nanti Zaidun kainun atau mustaqirun indaka. Nah, dia berarti wujubu al-hadaf. Ya, wujubul hadaf. Baik, barakallahu fik. Bisa dipahami sini ya, mengenai amilnya ya. Amilnya, kalau kita paham amil nasab dari dharab zaman, berarti kita paham juga amil nasab pada dharab makan. Makanya beliau mengatakan fakis alih. Nah, antum analogikan aja. Terus lanjut. Wa qawluhu bitakdiri fi ay addalatu ala dharfiyyati fakharaja bihi ismul makanil mansubi ala ghairi takdirin fi nahwu ahbabtu makana zaidin famakana zaidin maf'ulun bihi li'anna al-hubba waqa' alaihi wa lam yaqa' fihi. Nah, bitakdiri fi, ini sama kayak kemarin pada dharab zaman adalah ala dharfiyah. Kemarin paham ya makna dharfiyah ya? Makna dharfiyah ngerti ya? Ya, makna dharfiyah yang yang maknanya itu di, di dalam. Ya. Taib. Biasanya pakai huruf fi, namun fi itu enggak selalu maknanya dharfiyah. Kalau saya katakan begini. Mana sih spidol yang nyata? Ini. Allahu bisama. Ini fi maknanya dharfiyah bukan? Bukan. Kalau maknanya dharfiyah bisa kufuran tuh. Ya. Ah, Allah bisama. Maknanya bukan dharfiyah. Tapi maknanya apa? Ala. Ala ya'lu. Ya, ulu. Ya. Maknanya adalah ulu. Baik, bukan fi sama. Jadi jangan diartikan Allah di langit. Ya. Tapi Allah di atas langit. Sama kayak ayat ya. Wala tamshi. Wala tamshi fil ardi maroha. Nah, wala tamshi fil ardi maroha. Fi-nya itu juga bukan maknanya dharfiyah. Tapi maknanya apa? Ala. Berarti wala tamshi ala. Ala, ala huruf ya. Ala, di atas muka bumi. Baik, barakallahu fikum. Nah, itu makna dzarfiyah gitu. Di dalam, di. Zaidun fil fasli, Zaid di dalam kelas. Nah, ala takdiri fi sama begitu juga. Ai adalah ala dzarfiyah fa kharaja bihi ismul makan al mansub. Maka enggak termasuk di sini ya, keluar di sini ketentuan di sini yang maknanya takdiri fi isim makan, namun dia mansub. Namun mansubnya ala ghairi takdiri fi. Bukan takdir fi. Contoh ahbabtu makana Zaidin. Tidak, makana isim makan. Ya, isim makan. Mansub. Tapi kita tidak katakan dia sebagai dharab atau maf'ul fih. Ya. Kenapa? Karena makana Zaidin maf'ulun bih. bukan maf'ulun fi, li'annal hubba ya waqa'a alaih, saya mencintai tempat Zaid. Jadi kecintaan mengenai dia, mengenai si tempatnya Zaid. Walam yaqa' fihi, ya, dan kecintaan bukan terjadi pada apa namanya, pada tempatnya Zaid tadi, tapi mencintai itu. Beda dipahami ya. Tapi kalau antum katakan begini, kumtu makana Zaidin, kumtu makana Zaidin, baru kita katakan al-qiyam yaqa' fi makani Zaidin. Ngerti enggak? Baru yaqa' fihi. Ya. Saya katakan begini. Ya. Qama amrun makana Zaidin. Makana mansub. Qama amrun makana Zaidin. Nah, makan di sini dia dharab. Zaman mansub. Ya. Sebagai apa maf'ulun bi apa gimana? Maf'ul fihi. Ya. Atau dharab zaman. Ya, kenapa nih? Karena qiyam. Ya, li'annal qiyam. Waqa'a fihi. Ay fi makani Zaidin. Fihi fi makani Zaidin. Nah, berarti maf'ul fihi, bukan maf'ul bih. Berarti itu dharab zaman. Karena qiyam terjadi pada fihi. Beda dengan antum katakan ahbabtu uhibbu makana Zaidin. Ya. Paham enggak sini? Saya mencintai makan Zaidin. Berarti hub, kecintaan itu ya terletak pada tempatnya si Zaid, bukan terjadi pada tempatnya si Zaid. Gitu, bisa dipahami gak sini? Ngerti ya? Ini harus dibedain ini ya. Harus bisa dibedain sehingga bisa ngi'rob. Kalau udah belajar kayak gini, insya Allah lebih mudah nanti di buku-buku lanjutan. Terus lanjut. Wa qawluhu nahwu amama ila akhir dhuruful makani kathiratun aidan dhakaral musannifu iddata minha wa hiya al-awwalu amama bifathil hamzati wa huwa bima'na quddama nahwu jalastu amama syaykhi ay quddamahu. Taib. Ah. Amama nahwu amama ya. Dhuruf, dhuruf jamak dari dharaf. Dharaf-dharaf makan itu banyak disebutkan oleh musannif iddatan, beberapa jumlah diantaranya amama dengan difathahkan hamzah, maknanya kudam di depan. Jalastu amama syekh, jalastu kudama syekh, itu maknanya sama. Jalastu fi'il fa'il, amama dharaf makan mansub asyikh mudafun ilaih. Ini ala takdiri fi fi amami syekh. Ya, jadi julus yaqa'u ya fi amami syekh. Nah, begitu. Terus lanjut. Atsani khalfa wa wadiddun wa wadiddu. Wa wadiddu quddama. Nah, quddama itu membabil hikayah sebagai mudhafun ilaih dari diddu. Makanya diddu jangan ditanwinin. Diddu. Nah. Terus nahwu shalaitu khalfal maqami. Taib. Khalfa lawan dari quddam. Ya, kalau kudam amama di depan, ini berarti belakang. Aku sholat di belakang makom. Makom di sini bukan kuburan, makom tempat kuburan apa, al makom alnya al ta'rifiyah itu kan, alnya al ahdiyah lidhin. Maksudnya apa al makom? Makom Ibrahim, ya. Wattakhid makoma Ibrahim musalla, ya, tempat sholat. So aku sholat di belakang makom Ibrahim. Sunnah setelah setelah tawaf, kita sholat dua rakaat di makom Ibrahim. Di tempat berdirinya Ibrahim, bukan kuburan Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim. Makom Ibrahim itu tempat berdiri Ibrahim. Ya, makom isim makan, koma yakumu kiaman. Ya, makoman, tempat berdiri, isim makan. Bukan makam, TPU. Ya. Tay, amilnya adalah sholaitu. Amilnya madzkur disebutkan ya. Khalfa. Baik. Berarti as-shalatu waqa'at fi khalfil maqam. Nah, itu ya. Baik. Terus lanjut. Ats-tsalitsu quddama bidammil qafi wa tasydidid dali wa huwa diddu khalfa. Sama kayak amama ya. Terus nahwu waqafa al-jaysu quddamal aduwi. Ah. Waqafa al-jaysu. Wah, apa namanya? Jais pasukan berdiri di depan musuh. Berarti waquful jais yaqau fi quddam al-adu. Nah, itu terletak padanya ya. Nah, bisa dipahami sini berarti ya. Terus lanjut. Rabi'u wara'a bil maddi wa huwa muradifun li khalfa. Taib, tapi dia juga bisa bermakna amama. Ya, wara'a ini sinonim dari khalfa. Namun terkadang dia bisa bermakna amama. Oh, itu ada tuh di lanjutannya itu. Terus lahu waqaftu wara'al imami. Nah, aku berdiri di belakang imam. Berarti wukufi ana yaqau fi wara'il imam itu. Ya. Marri maf'ul fi man dharab zaman. Dharab makan. Terus waqad ya'ti bimakna amama qafu. Waqad ya'ti, qadnya itu masuk ke fi'il mudhari bimakna taqlil. Jarang. Namun terkadang, sedikit sekali jarang maknanya amama. Terus kaqoulihi ta'ala wa kana wara'ahum malikun. Taib, wa kana wara'ahum, bukan di belakang mereka, namun di depan mereka raja, penguasa, tukang palak laut. Ya, bajak laut, raja bajak laut. Nah, ini kan kisah Musa dan Khidir. Ya, dibolongin dia tuh sama Khidir perahunya. Ya, ai amamahum. Ya, terus Al-khamsatu fauqa wa huwa al-makanul 'ali. Taib, fauqa, tempat yang tinggi. Terus nahwu jalastu fauqal minbari. Taib. Wa huwa fauqahum. Fauqal ibadih. Allah itu fauqa ibadih. Fil makanil 'ali. Ya. Fauqa darab zaman, darab makan mansub, amil jalastu. Taib. Terus lanjut. As-salisu tahta wa huwa diddu fauqa nahwu nimtu tahta syajarati. Ah, ini jelas ya. Di bawah. Terus lanjut. As-sabi'u inda wa huwa ismun lima Qoruba minal makani. Nahwu jalastu inda Zaidin ay qariban minhu. Ah, qaruba inda, nama bagi yang dekat dengan sebuah tempat. Di sisi, di samping. Jalastu inda Zaidin. Aku duduk dekat ya, di samping, di sisi Zaid. Ay qariban minhu. Ya. Gantian baca sini. Nabil, ayo. ثم قال شارح رحمه الله الثامن مع بفتح العين وسكونها والفتح أفصح وهو اسم المكان الاجتماعي وهو اسم لمكان الاجتماع نه جلست مع زيد أي مصاحبا له التاسع Taib, ya, paham sini ya? Ma'a ya. Bi fathil ain wa sukuniha. Boleh ain itu ma, boleh juga ma, ma'a. Boleh juga ma. Makanya kalau di banyak-banyak nazam pakai sukun, ma begitu. Seperti di kita dapati di mana itu? Qais fiqiah. Baik. Namun fathah afsah paling fasih. Ismun limakanil ijtima, nama untuk sebuah tempat berkumpul bersama. Jalastu ma'a Zaidin, aku duduk bersama Zaid. Nah, maka amil dari ma adalah jelas tu fi'il fa'il. Ay musahiban lahu, aku bersama dia. Terus tasi'u iza'a bi kasril hamzati al-ula ma'al maddi wa huwa bi makna muqabila. Nahwu jalastu iza'a Zaidin ay muqabilahu. Ay muqabiluhu. Muqabiluhu. Ah. Iza'a maknanya muqabil, di hadapan. Jalastu iza'a Zaidin ay muqabiluhu. Ya. Di hadapan dia. Terus al-ashiru hidha'a bidh. Oh, boleh muqabilahu. Jalastu iza'a Zaidin ay muqabilahu. Karena ay itu tafsiran dari yang sebelumnya i'rabnya sama. Ya, jalastu muqabilahu. Boleh juga. Berarti muqabilah itu dzarab, ya. Makan. Terus lanjut. Al-ashiru hidha'a bidzali al-mu'jamati ma'al maddi bima'na qariban. Nahwu jalastu hidha'a Zaidin ay qariban minhu. Nah, ini sama maknanya dengan iza'a, di hadapan. Ya. Terus tilqa'a. Al-hadi asyara tilqa'a bima'na iza'a. Nahwu jalastu tilqa'a al-ka'bati ay muqabilaha. Nah, ini sama ya. Terus tsaniya asyara thamma bifathi tsa'i al-musallati. Musallasati. Al-musallasati. Wa huwa ismun isyaratun lil makanil ba'idi. Ismu syar, ismu isyaratin. Lil makani al ba'idi. Taib. Terus as-salisa asyara. Ayat, paham ya? Sama dengan difatahkan sa, musallasah bertitik tiga. Dia isim isyarat untuk makan yang jauh. Berarti maknanya hunaka. Ya. Jalastu sama ai hunaka, di sana. Di situ. Fil makanil ba'id, di tempat yang jauh. Terus salasata asyara huna bidammil ha'i wa huwa ismun isyaratin. Ismu isyaratin li makanil qaribi wa bi fathiha wa kasriha ma'a tasdidin nuni lil makanil ba'idi kama marra fi ismil isyarati. Baik. Huna. Ya, dia adalah isim isyarat untuk makan yang dekat, di sini. Ya. Huna dengan di kasrah, di fathah dan di kasrah dengan tasdid nun. Ya. Kalau di fathah huna. Ya. Hunni, ya. Dan nunnya di tasdid itu makan ba'id, ya, di sini. Kalau di fathah dan di kasrah dengan nun lil makanil ba'id. Kalau di fathah dan di kasrah dengan nun tasdid hunna, hinna, hunna, hinna, itu berarti maknanya hunaka. Tapi kalau huna di sini qarib kama marra fil ismi isyarah. Baik. Qala wa jami'ul asma'i zaman taqbalu nasba 'ala dzarfiyyati. Semua isim-isim zaman ini dapat menerima nasab sebagai dzarfiyah. La farqa fi dzalika bainal mukhtassi minha wal ma'dudi wal mubhami. Nah, ini enggak ada perbedaan apakah antara yang mukhtas dan yang ma'dud maupun yang mubham. Wa na'ni bil mukhtas, yang kami maksud isim zaman yang mukhtas itu apa? Ma yaqa'u li jawaban li mata, yang terletak sebagai jawaban dari mata. Nahu yaumal khamis, seakan-akan kita ditanya mata safarta yaumal khamis. Takul sumtu yaumal khamis. Mata tasum, mata tasum, sumtu yaumal khamis. Nah, itu mukhtas, seakan-akan dijawaban dari mata. Wa na'ni bil ma'dud, yang kami maksud dengan ma'dud, ma yaqau jawaban likam, sebagai jawaban dari kam. Ya. Ma'dud itu kan yang dibilang gitu kan. Ya. Kal usbu' asyhar. Takul i'takaftu usbu'an. Ya. Kan bisa aja tanya ini. Kam yauman i'takafta? Ya. Kam yauman i'takafta, berapa hari? Jawabnya i'takaftu usbu'an. Saya i'tikaf sepekan. Wa na'ni bil mubham ma la yaqau jawaban li syai'in min huma. Nah, yang kami maksud dengan mubham yang tidak terletak sebagai jawaban dari sedikit pun dari keduanya, tidak mukhtas, tidak pula ma'dud. Ya, semisal hina al-waqta gitu kan. Taqul jalastu hinan wa waqtan. Ya, hinan wa waqtan. Nah, Pak Priyadi, fadhal baca. Bismillah. Qala syarih hafizahullah ta'ala qawluhu jawaban limata ay al-istifhamiyati al-istifhamiyatu fa'innahu idha qila laka mata sumta ajibtu antum yang jahat ajabta bi qawlika yaumal khomisi au al yauma au nahwu dzalika wa qawluhu jawaban likam ai al istifhamiyatu fa innahu idza qila laka kami'ta kafta ajabta bi qawlika usbu'an au syahron au nahwu dzalika wa qawluhu mala yaqa jawaban kenapa mansub yaqa. Apa fi'il mudhari mansub? Kenapa antum mansub ini? Ada amilnya apa? Ma la yaqau jawaban li syai'in min huma. Ai wa yadullu ala qadri ala qadrin minaz zamani ka anna taqu. Masa ka anna terus fi'il. Anna ina itu khususnya untuk isim. Ka anta qula mubtadi'an min ghairi istifhamin bimata walakam jalastu hinan wa sa'atan wa waqtan wa nahwu dzalika. Masih hati-hati ini, masih perlu hati-hati bacanya ini Pak Priyadi. Ya. Baik, jawaban di mata ini terkait mukhtas, yaitu mata istifhamiyah. Apabila Anda ditanya mata sumta ajabta, Anda jawab bi qaulika yaumal khamis, ini mukhtas. Baik, atau al yauma atau hari ini. Nah, jawaban nikam ni yang ma'dud, ikam istifhamiyah. Apabila Anda ditanya kami takafta ajabta bi qaulika usbu'an syahron dan semisalnya aman misalkan. Nah, yang mubham mala yaqau jawaban disain min huma, yang enggak terletak sebagai jawaban dari mukhtas ataupun ma'dud, ini mubham. Ayadulu ala qadrin minaz zaman, dia hanya menunjukkan kepada suatu kadar dari zaman, suatu kadar zaman. Ka antakula, semisal Anda mengatakan mubtadi'an di awal min ghairi istifhamin, tanpa ada pertanyaan bimata atau kam, antum mengatakan jelas tu hinan, jelas tu saatan, ya jelas tu waktan, ya dan semisalnya. Di jam berapa? Udah mau zuhur belum? Kita habisin deh ya. Insyaallah. Wa asma'ul makani falayun sabu minha ala dzarfiyyah illa salasatu anwa'in. Nah, isim makan tidak dinasabkan ya sebagai dzarfiyyah kecuali dengan tiga jenis. Al-awwal al-mubham ka asma'il jihad as-sitti, mubham semisal nama-nama arah yang enam, fawqa tahta yamin shimal, yamin kanan shimal kiri, amama khalfa wa ma asbahuma. Wasani yang kedua asma'ul maqadir, nama-nama maqadir ukuran, kalmil, farsakh, barid, nahu sirtu milan, saya berjalan satu mil. Wasalis makana mushtaqqan min masdari amilih, yang dia mustaq pecahan dari masdar amilnya. Nahu jalastu majlisa Zaidin, aku duduk di tempat duduknya Zaid. Qala Allah Ta'ala wa ana kunna naq'udu minha maqa'ida lisama. Ya, maqa'ida dia dorob makan. Dia mustaq dari amilnya itu naq'udu. Wa ma'ada hadhihi salasah. Ya. Dan yang selain dari tiga ini adanya itu pakai ma, berarti adanya fi'il. Hadhihi as-salasah berarti maf'ulun bih. Wa ma'ada hadhihi salasah al-anwa'ah. Dan selain dari tiga jenis ini, ya, tiga jenis tadi apa? Mubham, isim maqadir, dan yang mustaq dari masdar amilnya, ya, min asma'il makan, la yajus intisabuhu ala dzarfiyah, enggak boleh dinasobkan sebagai dzarfiyah. Fala taqul jalastu al-baita, enggak bisa. Shalaitu al-masjida, enggak boleh. Atau qumtu at-tariqa, enggak bisa. Ya, nggak boleh ini, karena jalastu al-baita misalkan itu dia bukan isim mubham, ya, bukan asmaul jihad, bukan asmaul maqadir, bukan mustaq dari masdar amil, ya. Taib, walakin hukmuhu antajurruhu bifi, hukumnya antum jarkannya jadi dengan fi, ya, huruf fi, dzarfi fi jar. Ya, wa qauluhum dakhaltu al-masjida. Ya. Kalau ada yang mengatakan dakhaltu al-masjida, sakantu al-baita, itu mansubun ala tawassu' bi isqatil khafid. Itu mansub, bukan mansub sebagai dzarfiyah. Ya. Namun dengan ditawassu'kan, ya, diluaskan dengan digugurkan ada huruf khafid. Ada huruf jar yang digugurkan. Aslinya dakhaltu fil masjid, sakantu fil bait. Nah, itu. Baik. Qala Syarif, udah azan belum? Belum. Saya yang baca aja biar cepat ya. Ya. Wa qawluhu al-mubham al-mubham minadzuruf makan ma laisa lahu suratun wala hududun mahsuratun. Nah, yang dimaksud mubham di sini yang dia enggak punya surah, enggak punya bentuk, wala hudud, enggak punya batasan yang dibatasi. Ya. Baik. Ka amama khalfa, ini asmaul jid asid. Ya. Ya. Asmaul jihad asid. Asmaul jihad asid. Nama 6 arah. Fa khalfu masalan, itu udah azan. Ya. Nantilah kita lanjut. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.